Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa ittaqullaha alladhi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat maghrib yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan rahmat-Nya kepada kita semua. Tidak terasa dalam waktu beberapa terhitung dalam beberapa hari lagi, insyaallah taala kita semua akan memasuki bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita semua di dalam ketaatan dan membahagiakan kita semua dengan bulan Ramadan, serta menjadikan bulan Ramadan tersebut sebagai pengampunan dosa untuk kita semua, sebagai suatu hal yang memasukkan kita semua di dalam surganya dan menjauhkan kita dari nerakanya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wa huwa al karimul jawad. Hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya muliakan, banyak makna bagi seorang muslim dan muslimah di dalam menyambut masuknya Ramadan. Kan tetapi kita penting untuk membahas dasar pokok yang dengannya seorang hamba bisa meraih segala kebaikannya. Pijakan utama, ya, apabila hal tersebut lurus di dalam hati seorang hamba, itulah yang akan membantunya di dalam memanfaatkan bulan Ramadan. Hal tersebut, motivasi tersebut adalah bagaimana seorang hamba meluruskan hatinya dan selalu membangkitkan kesadarannya akan negeri akhirat. Karena kita semua memaklumi bahwa di dunia ini kita hanyalah sementara. Dan kita hidup hanya untuk mempersiapkan bekal. Tidak ada di antara kita yang menetap di negeri dunia ini, negeri yang fana, yang akan berakhir kehidupannya. Maka dasar yang paling penting pada diri seorang hamba dalam mengingat akan kehidupan hari akhirat. Dan di sini ada sebuah ayat ringkas, kandungannya sangat agung. Dan ayat ini mengumpulkan seluruh seruan dakwah para nabi dan para rasul. Iya. Dia adalah ayat di surah Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man arada al-akhirata wasa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan dia berusaha, berjalan di dalam mengusahakan kehidupan akhirat itu, serta dia seorang mukmin, maka mereka inilah orang-orang yang upayanya adalah hal yang disyukuri, hal yang diterima oleh Allah, disyukuri, diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ringkas tapi menggambarkan tiga misi utama dari dakwah para nabi dan para rasul. Iya. Yang mana para nabi dan para rasul, dari misi utama dakwah mereka adalah memperkenalkan kepada manusia siapa yang mereka ibadahi, kepada siapa mereka beriman, memperkenalkan tentang Allah, akan rububiyahnya, satu-satunya yang berhak diesakan di dalam penciptaan, pengaturan dan kekuasaan, serta menuntunkan kepada manusia untuk beribadah hanya kepada Allah dan memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Iya. Ini adalah pokok dari dakwah para nabi dan para rasul. Pokok yang pertama. Dan ini tersinggung di dalam ayat wa huwa mu'min, dan dia adalah seorang yang beriman. Pokok yang kedua dari dakwah para nabi dan para rasul adalah mengingatkan manusia akan hari akhirat, bahwa ada hari pembalasan kelak, ada akhir dari kehidupan manusia, ada akhir dari kehidupan manusia, di mana setiap insan yang hidup di atas muka bumi ini akan mempertanggungjawabkan amalannya masing-masing. Dan di akhirat kelak hanya ada dua golongan, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Allah berfirman, satu kelompok di dalam surga dan satu kelompok di dalam neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, fariqun syaqiyyun wa di antara mereka ada yang merugi dan di antara mereka ada yang beruntung. Hanya ada dua keadaan. Maka dari misi dakwah para nabi dan para rasul mengingatkan akan kehidupan akhirat, bahwa di akhirat kelak adalah kehidupan kekal abadi. Kalau dia tidak kekal di dalam sorga, berarti dia kekal di dalam neraka. Kemudian misi yang ketiga dari dakwah para nabi dan para rasul yang diingatkan di dalam ayat yang kedua tadi, disinggung di firman-Nya, "Wa man arada al-akhirah." Siapa yang menghendaki kehidupan akhirat. Dan misi yang ketiga dari dakwah para nabi dan para rasul adalah menerangkan jalan yang mengantar kepada kehidupan akhirat itu. Menerangkan jalan yang menyambung kepada surga. Itulah yang disinggung di dalam ayat wasa'alaha sa'yaha, dan dia berupaya, berusaha di atas jalan yang mengantarnya kepada akhirat itu. Karena itu para nabi dan para rasul menunjukkan jalan-jalan kebaikan itu. Segala hal yang merupakan kebaikan seorang hamba ditunjukkan oleh para nabi. Jangankan kebaikan, hal yang jelek saja, hal yang bisa membahayakan umat, ditunjukkan oleh para nabi dan para rasul agar dihindari. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alayhi ay yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum an sharri ma ya'lamuhu lahum." Sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atas nabi tersebut menjelaskan segala kebaikan yang dia ketahui bagi umatnya, dan juga wajib atas nabi tersebut menjelaskan segala kejelekan. Iya. Maka inilah seruan para nabi dan para rasul. Karena itu ilmu agama perputarannya dan perputarannya agama itu, ilmu agama tidak lepas dari tiga hal ini. Kata Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam Nunyaya, "Al-ilmu aksamun thalathun ma laha min rabi'in wal haqqu dhu tibyan. Ilmun bi awsafil ilahi wa fi'lihi. Wa kadhalika al-asma'u lirrahman. Wal amru wan nahyu alladhi huwa amruhu. Wal amru wan nahyu alladhi huwa dinuhu. Wa jazaa'uhu yawmal ma'adi tsani." Ilmu itu hanya ada tiga bagian. Tidak ada bagian yang keempat. Dan kebenaran selalu tampak jelas. Ilmu yang pertama, kata beliau, adalah ilmu tentang perbuatan Allah, mengenal keesaan Allah dalam perbuatannya, keagungannya, kemudian mengenal sifat-sifatnya yang maha agung, serta mengenal nama-nama Ar-Rahman. Ini ilmu yang pertama. Ilmu tentang Allah, tentang rububiyahnya, tentang uluhiyahnya, dan tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Ilmu yang kedua, wal amru wan nahyu alladhi huwa dinuhu. Ilmu tentang tuntunan agamanya, jalan agama itu. Apa yang diperintah, apa yang dilarang. Apa jalan yang mengantar kepada surga. Dan apa jalan yang bisa mengeluarkan seorang dari jalan yang lurus, bisa mengantarnya ke neraka. Semuanya diterangkan oleh para nabi. Yang baik diterangkan untuk diikuti, yang jelek diterangkan agar supaya dihindari. Kemudian yang ketiga, kata Ibn Al-Qayyim, "Wa jazaa'uhu yawmal ma'adi tsani." Dan ilmu tentang hari pembalasan di kehidupan akhirat nanti. Iya. Seorang perlu mengenal tentang sorga itu apa. Bagaimana kenikmatan sorga. Dan perlu dia kenal jalan-jalan yang mengantarnya ke sorga. Agar supaya dia rindu kepada sorga itu. Dan dia memahami apa arti dari kehidupan. Yang dunia ini segala isinya, ya, tidak ada artinya dibanding dengan satu tempat cambuk seorang hamba di dalam surga. Iya. Ibadah yang ditegakkan oleh seorang hamba, satu ibadah, ibadah sunnah kadang, nilainya lebih besar daripada dunia dan seisinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raka'ata al-fajri khairun minat dunya wa ma fiha." Salat dua rakaat sebelum subuh pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Iya. Ini kadang kurang direnungi oleh seorang muslim dan muslimat. Iya. Kalau misalnya ada seorang, dia sedang duduk-duduk di masjid. Iya. Tiba-tiba ada orang yang memberinya duit 100 juta. Maka bisa dipastikan bagaimana kegembiraannya. Padahal ini sedikit dari kehidupan dunia. Dua rakaat sebelum subuh pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kadang seorang tidak tertarik, subhanallah. Malas-malasan. Iya. Dan itulah manusia. Kehidupan akhirat, kalau ingin dibanding dengan kehidupan dunia, dan apabila seorang merasakan dari kehidupan surga itu, dia tidak ada nafsu untuk hidup di dunia. Karena itu suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik di atas mimbar. Tiba-tiba beliau seakan-akan akan maju ke depan memetik sesuatu. Tapi beliau mengurungkan niatnya. Dan di kondisi seperti itu, tiba-tiba beliau sangat takut melihat sesuatu sampai mundur ke tembok. Ketika ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu, kata beliau, diperlihatkan di tempatku ini sorga dan neraka. Sekaligus diperlihatkan kepada Nabi. Iya. Karena itu keimanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah keimanan yang sangat kuat. Beliau adalah orang yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah. Karena itu beliau berkata, "Lau ta'lamuna ma a'lam, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Andai kata kalian mengetahui seperti apa yang aku ketahui, pasti kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Iya. Beliau sudah melihat sorga dan sudah melihat neraka. Begitu beliau ingin memetik, beliau melihat ranting sorga. Ingin memetik sebagian dari buahnya, tapi beliau urungkan. Kata beliau, andai kata saya petik buah dari sorga ini, rantingnya, dan kalian mencium semerbak harumnya, kalian semua tidak akan berselera lagi untuk hidup di dunia. Maka beliau mengurungkannya. Iya. Kemudian beliau melihat neraka. Dan beliau menggambarkan tidak pernah melihat sesuatu yang mengerikan dan lebih dahsyat daripada neraka. Iya. Juga di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim diterangkan salah satu dari bidadari sorga. Andai kata seorang dari bidadari sorga mengintip di dunia, maka cahaya dari bidadari ini akan menerangi seluruh jagat ini. Iya. Tapi manusia banyak lupanya, banyak kelalaiannya. Karena itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan insan ini. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim? Wahai manusia, apa yang membuat kamu lupa, lalai dari Rabbmu yang Maha Dermawan, Maha Mulia? Betapa banyak kedermawanan Allah, kemurahan yang Allah berikan kepada kita. Tapi kita selalu lalai. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaki. Allah juga mengingatkan, wahai manusia, sungguhnya kamu di dunia ini sedang berusaha. Dan usaha kamu di dunia, kamu akan temui nanti di akhirat. Iya. Siapa saja di atas, siapa saja dari makhluk bernyawa di atas muka bumi ini, dia berusaha. Usahanya ada yang baik, ada yang buruk. Usahanya ada yang menyelamatkannya, memasukkannya ke dalam surga, dan ada yang usahanya menghancurkan dia dalam api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Kullu an-nasi yaghdu fabai'u nafsahu fa mu'tahu aw mu'tahu." Setiap manusia itu berusaha. Dia berupaya di atas muka bumi. Dia menjual dirinya untuk hal tersebut. Perhatikan bagaimana digambarkan kehidupan insan ini. Ada upayanya, ada gerak-geriknya. Setiap gerakan yang kita lakukan di atas muka bumi ini, semuanya ada pertanggungjawabannya. Dan seakan-akan hamba ini sudah menjual dirinya dalam hal itu. Namun hanya ada dua golongan. Di antara manusia, ada yang dengan usahanya dia membebaskan dirinya dari api neraka. Dan di antara manusia, ada yang dengan usahanya dia malah menghancurkan dirinya, menjatuhkan ke dalam api neraka wal'iyadzu billah. Iya. Karena itu, mari kita merenungi makna dari kehidupan kita. Mari. Kehidupan yang Allah telah berikan kepada kita. Sejauh mana umur-umur yang telah berlalu, masa-masa yang sudah meninggalkan kita, kita bisa pertanggungjawabkan. Dan kita jamin bahwa itu semuanya tercatat sebuah amalan soleh untuk kita semua. Iya. Nerunungan harus selalu berada di hati seorang hamba. Iya. Karena itu disebutkan di dalam ayat, "Waman al-akhirah." Menghendaki kehidupan akhirat. Ada kehendaknya, ada niatnya terhadap kehidupan akhirat itu. terhadap surga Allah. Bukan cuma niat dan kehendak saja, tapi dibenarkan dengan amalan. Wasa'alaha sa'yaha. Dan dia telah berupaya dengan jalan untuk mendapatkan akhirat itu. Wasa'alaha sa'yaha. Ya, kalau sudah dikumpulkan hal ini oleh seorang hamba, inilah yang memberikan kebaikan untuk dirinya. Ingat, bahwa amalan kita semua, kita sendiri yang menanggungnya. Man amila salihan fali nafsihi, wa man asa'a fa'alaiha, wa ma rabbuka bidhallamin lil'abid. Barang siapa yang beramal salih, itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang berbuat kejelekan, ia sendiri yang akan menanggungnya. Dan Allah tidak pernah menzalimi seorang hamba pun. Dan di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha. Faman wajada khairan falyahmadillah, wa man wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsahu." Wahai hamba-hambaku, sungguhnya amalan-amalan itu adalah amalan-amalan kalian sendiri. Aku hitung dengan sangat detail ya. Kemudian aku sempurnakan pembalasannya untuk kalian. Siapa yang mendapati kebaikan dalam hendaknya dia memuji Allah yang memberikan kepadanya karunia dan taufik. Iya. Dan siapa yang mendapatkan selain daripada itu, jangan sekali-sekali dia mencela kecuali dirinya sendiri. Tidak boleh menyalahkan siapapun. Diri kita yang perlu dicela. Al-Quran dan Hadis sudah menjelaskan segala sesuatu. Rasulullah sudah menerangkan segala sesuatu. Jalan kebaikan yang mendekatkan kita kepada surga, beliau sudah terangkan semuanya. Jalan kejelekan yang mengantar kepada neraka, beliau sudah peringatkan. Maka siapa yang tercatat untuknya kejelekan, itu asalnya berasal dari kekeliruan dia sendiri, keteledoran dia sendiri. Iya. Maka ini dari mana yang hendaknya dilihat oleh seorang hamba arti dari kehidupannya, apa makna dari hidup ini. Iya. Bahwa kita semua adalah orang-orang yang berjalan kepada negeri akhirat. Tiga hal yang saya sebutkan tadi dari dakwah para nabi dan para rasul, ini adalah tiga perkara yang merupakan inti kebaikan bagi seorang hamba. Kalau selalu dia ingat di dalam dirinya, selalu dia perbaiki dirinya di atas hal tersebut. Yang pertama adalah dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal siapa Rabb-nya. Mengenal kebesaran dan keagungannya. Mengenal nama-nama dan sifatnya. Iya. Ini dari tugas di dalam kehidupan. Karena memang inti dan dasar penciptaan kita untuk beribadah kepada Allah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Dan para nabi, para rasul menyuruh kaumnya untuk hal itu. "Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wa jatanibu at-taghut." Sungguh aku telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar supaya rasul ini menyampaikan kepada umatnya, beribadahlah kalian semua wahai umat hanya kepada Allah dan jauhilah taghut, segala yang diibadahi selain daripada Allah. Dan kepada nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Beribadahlah engkau ya Nabi Muhammad kepada Rabbmu sampai kematian datang menjemputmu. Diperintah untuk menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayatnya, hingga kematian datang menjemput. Iya. Dan ini kesempatan bagi kita semua. Bulan yang mulia, ya'akum Ramadan. Iya. Tufattahu fihi abwabul jannah wa taghallaqu abwabun nar wa sufidat asyayatin. Datang kepada kalian bulan Ramadan, dibuka di dalamnya pintu-pintu surga. Di sebagian riwayat abwabur rahmah, terbuka pintu-pintu rahmat Allah. Wahulikat Abu Abu Nar, tertutup pintu-pintu neraka itu. Wasufidati syayatin, dan para syaitan dibelenggu. Iya. Bulan di dalamnya terdapat segala sebab yang memudahkan seorang hamba untuk menegakkan ibadah kepada Allah. Terdapat di dalamnya kemudahan-kemudahan yang membuat hamba itu cinta kepada Rabb-nya. Iya. Terdapat di dalamnya sebab-sebab pengampunan. Sebab-sebab pengampunan. Bulan yang terdapat di dalamnya perkara-perkara yang bisa mensucikan jiwa seorang hamba. Mensucikan jiwa seorang hamba, menatanya, dan menguatkannya di atas ketaatan kepada Allah. Maka kita patut untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat-Nya. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi umur yang panjang, agar supaya kita semua bisa merasakan kehidupan yang indah di bulan Ramadan kelak. Maka perhatikan, ada kesempatan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada-Nya. Ya. Dan untuk memperdalam mengenal Allah Subhanahu wa taala, ini diperlukan seorang mempelajari, seorang mengenal siapa Rabb-nya, siapa yang diibadahi. Dia wajib mengenal bagaimana cara memurnikan ibadahnya kepada Allah. Bagaimana dia mempercantik ibadah kepada Rabb-nya. Bagaimana ibadah yang dicintai oleh Allah. Dia perlu mempelajarinya. Sekaligus dia perlu mempelajari apa-apa saja yang bisa menodai ibadahnya. Juga perlu dia mempelajari apa kesyirikan itu yang bisa menghancurkan ibadah, menghancurkan amalan-amalannya. Iya. Maka ini dasar penting yang hendaknya kita ingat di dalam kehidupan. Bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki dari keimanan kita. Iya. Memurnikan tauhid dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dari misi dakwah para nabi dan para rasul adalah mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Mengingatkan manusia akan negeri akhirat. Dan ini untuk mengingat kepada negeri akhirat, seorang hamba perlu beberapa pijakan, perlu beberapa bekal. Sebab kampung akhirat tidak akan tertanam di dalam jiwa seorang hamba kalau dia tidak memiliki bekal-bekal ini. Bekal yang paling pertama yang harus dia ingat, kalau memang dia menginginkan negeri akhirat, yang pertama dia harus menyadari bahwa kehidupan dunia ini tidak ada nilainya dibanding dengan kehidupan akhirat. Setiap muslim dan muslimah harus mengetahui bahwa dunia ini sangat hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada artinya kalau dibanding dengan negeri akhirat. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memperumpamakan dunia dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau berlalu bersama para sahabatnya sebuah pasar. Maka mereka melewati bangkai anak kambing. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat bangkai anak kambing itu. Beliau angkat. Anak kambing cacat telinganya. Sudah bangkai. Beliau angkat. Siapa yang ingin membeli bangkai ini? Dengan harga 1 dirham. 1 dirham, 1 mata uang perak. Murah harganya. Siapa yang ingin membelinya? Ya. Kata para sahabat, ya Rasulullah, jangankan 1 dirham diberi gratis pun, belum tentu kami terima. Ya. Kata Nabi, kalau begitu siapa yang ingin mengambilnya gratis? Cuma-cuma tidak membayar. Kata para sahabat, ya Rasulullah, hidup pun belum tentu kami ambil karena dia cacat. Perhatikan, Maka Nabi SAW bersabda, memberikan wejangan, kaidah di dalam kehidupan. Kata beliau, wallahi lad dunya ahwanu ala Allahi min hadha alaikum. Demi Allah, sesungguhnya dunia lebih hina di sisi Allah daripada hinanya bangsa ini di sisi kalian. Itulah dunia yang diperbutkan oleh manusia. Menghabiskan segala energinya untuk menjaganya. Mengorbankan agamanya di dalam meraihnya. Melalaikannya dari kehidupan akhirat. Itulah perumpamaannya. Di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu dasar pokok bagi siapa yang ingin mengingat kehidupan akhirat. Dia harus mengagungkan kehidupan akhirat ini dalam jiwanya. Dia harus sadar bahwa ini adalah tempat yang dia akan kekal abadi di situ. Kemudian yang kedua, dari hal yang dengannya seorang hamba mudah mengingat kehidupan akhirat, apabila dia banyak mengingat kematian. Banyak mengingat kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan hal ini dalam banyak ayat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak mengingatkan hal tersebut. Allah firman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilayna turja'un." Setiap jiwa akan merasakan kematian. Dan semua dari kalian akan kembali kepada kami. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa li kulli ummatin ajal, idza jaa'a ajaluha, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Setiap umat ada ajalnya. Apabila ajal telah datang, tidak ada yang bisa mengakhirkan, tidak ada yang bisa memajukan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, thumma thumma yuraddukum ila 'alamil ghaibi wasyahada fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Katakanlah, sungguhnya kematian, yang kalian lari dari kematian itu, kalian pasti akan menjumpainya. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui segala amalan kalian yang tampak maupun tersembunyi. Kemudian Allah akan memberitahukan kepada kalian segala amalan pernah kalian lakukan. Kematian ini yang tidak mengenal siapapun, tidak kenal yang tua maupun yang muda, dewasa maupun anak kecil, laki-laki maupun perempuan, si kaya dan si miskin. Tidak ada perbedaan antara raja maupun rakyat, pemimpin maupun yang dipimpin. Semuanya akan merasakan yang namanya kematian. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, kalian akan dijemput oleh kematian. Walaupun kalian berada di benteng yang sangat kokoh. Di dalam hadits Utsman bin Affan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di dekat suatu kuburan. Maka meneteslah air mata beliau, membasahi jenggotnya sampai menetes di atas tanah. Kemudian beliau berkata, "Limisli hadza fa'aitu." Untuk kehidupan seperti ini, hendaknya kalian semua bersiap. Iya. Kita semuanya tahu bahwa akhir dari kehidupan kita, apapun yang kita miliki di kehidupan dunia ini, semuanya kita akan tinggalkan. Rumah yang kita bangun akan rusak bersama masa yang berjalan. Harta yang kita kumpul hanya kita tinggalkan untuk ahli waris. Iya. Segala harta benda yang kita miliki, tidak ada yang menemani kita di liang lahat kita. Yang menemani kita cuma satu, hanyalah amalan-amalan saleh yang kita lakukan. Maka mengingat akan hal ini akan mengagungkan kehidupan akhirat di hati seorang hamba dan selalu memberikan kepadanya motivasi untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, membangun ibadah kepada Rabb-nya, mempercantik penghambaan kepadanya, agar supaya ia diberi taufik rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di kehidupan dunianya dan di kehidupan akhiratnya. Iya. Kemudian di antara hal yang menyebabkan seorang hamba mengagungkan kehidupan akhirat, apabila dia banyak bersiap untuk akhiratnya. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Siapakah manusia yang paling cerdas?" Iya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Aktsaruhum isti'dadan lil maut." Ya. Adalah orang yang paling banyak persiapannya untuk menghadapi kematian. Itulah orang yang paling cerdas. Ya. Sebab dia cerdas, akhir dari kehidupannya hanyalah di akhirat. Ketika dia diantar ke kuburan, Ia diikuti oleh tiga. Diikuti oleh keluarganya, diikuti oleh hartanya, dan diikuti oleh amalannya. Ketika diantar ke kuburan, tapi yang menemani dia di kuburan cuma satu amalannya saja. Harta dan keluarganya semuanya akan kembali. Semuanya akan kembali. Iya, itulah kehidupan dunia. Itulah kehidupan yang hendaknya selalu kita ingat. Agar supaya agung kehidupan akhirat ini di jiwa kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah waltandur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan hendaknya setiap jiwa melihat apa yang telah dia persiapkan untuk kehidupannya di hari besok, di kehidupan akhirat. Kemudian diulangi dalam ayat, bertakwalah kalian kepada Allah. Sungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Kemudian yang terakhir, ya, yang ketiga, dari dakwah para nabi dan para rasul adalah bagaimana seorang mengenal jalan yang mengantarnya kepada akhirat. Supaya dia kenal jalan yang mengantarnya kepada surga itu apa? Ya. Jadi sekali lagi perlu belajar. Untuk mengantar kepada surga ini dia perlu dua kekuatan. Kekuatan dari sisi ilmu dan kekuatan dari sisi amalan. Ya. Dia harus tahu jalannya yang mana agar bisa sampai dengan tepat. Ya. Tidak diperdaya oleh syaitan yang menghamparkan untuknya banyak jalan menyimpang. Maka dia wajib mempelajari mana jalan mengantarnya ke surga. Kemudian hendaknya dia memiliki kekuatan sehingga ketika dia mengenal jalan, dia melangkah dengan langkah yang cepat, berlomba untuk segera sampai ke surga tersebut. Ya. Di sini ada jenjang-jenjang ibadah yang sangat banyak. Ada yang namanya ikhlas, ada yang namanya mutaba mengikuti Nabi SAW, ada yang namanya mahabbah, cinta kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ya. Ada yang disebut dengan nama bersabar, ada yang disebut dengan nama riba, ada kesyukuran. Kemudian ada jenjang tawakal. Jenjang tawakal, ada jenjang riaya, dan banyak lagi jenjang-jenjang ibadah. Semuanya penting untuk kita pelajari. Hendaknya kita mengenalnya. Kita mengenalnya agar supaya kita bisa sampai ke negeri akhirat dengan cepat dan sampai ke negeri akhirat tersebut dalam keadaan kita ridha dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk tema pembahasan kita, dan saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kalimat-kalimat ringkas yang saya sampaikan tadi bisa menjadi renungan untuk kita semua. Akhirnya hakikat dari kehidupan ini, motivasi untuk kita semua memanfaatkan hari-hari yang akan mendatang. Ya. Dan insyaallah taala kita akan lalui di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai orang yang dimudahkan memasuki bulan Ramadan, dipanjangkan umurnya di atas ketaatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang diampuni dosa-dosanya di bulan Ramadan, dimuliakan dengan surga Allah Subhanahu wa taala, dan tercatat sebagai orang-orang yang telah dibebaskan lehernya dari api neraka. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Atas segala macam kekurangan saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.